잠잠하냐 lucky chocolate hanya buatku sakit gigi isi makananku sehari-hari coba beri aku yang lain drama dramamu buang waktuku saja janji hampir tidak pernah kau tepati cinta harusnya cukup sederhana itu saja jujur mencintai.